yang tercinta. Di sanalah dulu aku dilahirkan. Oh pria penuh dengan pemandangan, hawa sejuk serta nyaman menyegarkan. Walau kini jauh di mata, tetapi tak pernah ku lupa. Tanah tumpah darah tercinta, lembur kuring pria. Sejak kecil lembur kuring, eta lembur kuring ku tinggalkan. Sudah besar hati rindu ingin Eee.